saling memandu. Rasa cinta dan kasih sayang, jiwa satu, hati pun satu. Dalam detik selalu terbayang. Jangan pernah kita berpisah. Sedetikpun hatiku gundah. Bila aku kau tinggal pergi, lebih baik ku pilih mati. Mari kita saling membantu. Rasa cinta dan kasih sayang, jiwa satu, hati pun satu. Dalam detik. Bersama-sama memanjatkan doa padanya. Mohon ridho Tuhan yang Esa. Semoga kekal selamanya. Jangan pernah kita berpisah. Sedetik pun hatiku gundah. Bila aku kau tinggal pergi, lebih baik ku pilih mati. Mari kita saling memadu. Rasa cinta dan kasih sayang, jiwa satu, hati pun satu. Dalam detik selalu kita saling memadu. Rasa cinta dan kasih sayang, jiwa satu, hati pun satu. Dalam detik selalu terbayang. Jangan pernah kita berpisah. Sedetik pun hatiku gundah. Bila aku kau tinggal pergi, lebih baik ku pilih mati. Mari kita saling memadu. Rasa cinta dan kasih sayang, jiwa satu, hati pun satu. Dalam detik sama memanjatkan doa padanya. Mohon ridho Tuhan yang Esa. Semoga kekal selamanya. Jangan pernah kita berpisah. Sedetik pun hatiku gundah. Bila aku kau tinggal pergi, lebih baik ku pilih mati. Mari kita saling memadu. Rasa cinta dan kasih sayang, jiwa satu, hati pun satu.